Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita masih membahas tentang keabsahan khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dari hadis-hadis, bahkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga dari ucapan para imam-imam, para ulama ahlus sunnah. Kita sampai pada ucapan beliau Imam As-Suyuti rahimahullah yang menukil ucapan Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin." Kalian akan diseru kepada satu kaum yang uli ba'sin syadid. Dikatakan tafsirnya adalah bahwa mereka Banu Hanifah, kaum A'rab yang murtad. Kalau tafsirnya bahwa mereka adalah murtadin, maka siapa yang memerangi murtadin? Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat, dengan perintah beliau, dengan pimpinan beliau. Dan ini menunjukkan keabsahan khilafah Abu Bakar. Tafsir kedua, kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Wa man fassara al-qaum bi annahum faris war-rum." Kalaupun ada yang menafsirkan bahwa kaum uli ba'sin syadidin adalah Persia dan Romawi, maka juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang memimpin memerangi Romawi dan Persia, bahkan sampai tunduknya mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dilanjutkan dengan Umar, dilanjutkan dengan Uthman atau di masa Uthman. Yang kata Ibnu Katsir, keduanya far'a As-Siddiq, keduanya cabang dari kekhalifahan As-Siddiq. Kenapa Umar menjadi khalifah? Karena dipilih oleh Abu Bakar. Mengapa Abu Bakar pilihannya diterima? Karena Abu Bakar khalifah. Berarti adanya khalifah Umar karena khalifah Abu Bakar yang berkata ketika jadi khalifah, yang perintahnya tentunya ditaati, setelah aku wafat, yang memimpin kalian adalah Umar. Baik, berarti masih bersambung. Kalau engkau benarkan khilafah Umar, berarti engkau benarkan pula khilafah Abu Bakar. Wa kadzalika Utsman radhiyallahu taala anhu. Akhraj Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya dari Abdurrahman Ibn Abdul Hamid Al-Mahdi qala inna wilayata Abi Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma fi kitabillah, bahwa kekhalifahan Abu Bakar wa Umar ada dalam kitabullah, ada dalam Al-Qur'an. Yang mana yaqulullahu taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilu shalihat la yastakhlifannahum fil ardi. Allah telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, Allah akan jadikan mereka mapan di muka bumi. La yastakhlifannahum maknanya dijadikan khalifah-khalifah di muka bumi. Baik. Sekarang kita tanya, bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, bukankah mereka amanu? Bukankah mereka amilus salihat? Iya, tapi mana janji Allah? Khilafah Abu Bakar, khilafah Umar, khilafah Utsman. La yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan jadikan mereka memimpin dunia. Barakallahu fikum. Wa akhraj al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah dari Abi Bakr ibn Ayyash, dia berkata, qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu, khalifatu Rasulillah fil Quran. Kata Abu Bakr ibn Ayyash rahimahullah, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah khalifah yang Allah jadikan di muka bumi, itu ada dalam Quran. Mana itu? Lian Allah Ta'ala yaqul, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, lil fuqara'il muhajirina ila akhirih. Apa akhir ayatnya? Lil fuqara'il muhajirin ladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Yaitu kalimat di akhirnya, ulaika humus sadiqun, mereka orang-orang yang jujur. Siapa yang bilang bahwa muhajirin orang yang jujur? Hah? Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 8. Ulaika humus sadiqun, diawali dengan kalimat lil fuqara'il muhajirin. Berarti ayat ini berbicara tentang muhajirin. Diakhiri dengan kalimat mereka orang-orang yang sadiqun, orang-orang yang jujur, dan orang yang jujur la yakdzib, orang yang jujur enggak akan berdusta. Baik, bagaimana muhajirin ketika berkata Abu Bakar khalifatullah, Abu Bakar khalifatul Rasulillah, atau mereka memanggil Abu Bakar ya Amirul Mukminin, ya khalifatul Rasulillah ila akhirih. Bukankah mereka jujur? Bukankah mereka shadiqun? Maka Abu Bakar benar-benar khalifah. Karena yang mengatakan Abu Bakar khalifah para muhajirin dan ansar. Muhajirin Allah katakan mereka kaum shadiqun, ulaika humus shadiqun, mereka orang-orang yang shadiqun. Faman sammahu Allahu siddiqan falaysa yakdzib. Orang yang sudah dinamakan oleh Allah sendiri bahwa orang itu siddiq atau shadiq, shadiq fi qawlihi, jamaknya shadiqun, maka tidak mungkin berdusta. Ternyata mereka para shadiqun berkata, ya khalifata Rasulullah, wahai khalifah Rasulullah, memanggil Abu Bakar wahai khalifah. Sedangkan mereka orang-orang yang jujur, kata Allah dalam surat Al-Hasyr, maka Abu Bakar benar-benar khalifah. Siapa yang mendustakan khilafah Abu Bakar, berarti mendustakan kaum muhajirin. Siapa yang mendustakan kaum muhajirin, mengatakan bahwa mereka berdusta mengatakan Abu Bakar sebagai khalifah, berarti mereka tidak percaya dengan ayat ini. Berarti mendustakan ayat Allah dalam surat Al-Hasyr yang berkata ulaika humus shadiqun. Lihat istinbatnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, istinbatun hasan. Ini cara pengambilan dalil yang sangat bagus. Alhamdulillah. Tadi kemusnah barang. Dan termasuk apa yang dipakai oleh Abu Bakar sendiri radhiyallahu taala anhu ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan Muhajirin dan Ansar setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncul ucapan dari seseorang radhiyallahu anhu wa ghafarallahu lahu menyatakan minna amir wa minkum amir. Sudah gini saja, kami punya pemimpin sendiri, kalian punya pemimpin sendiri. Minna amir wa minkum amir. Kalau orang-orang Ansar memiliki amir, sedangkan kalian Muhajirin memiliki amir. Selesai. Kata Abu Bakar, jangan. Kata Abu Bakar, bukankah Allah SWT berfirman, kunu ma'as sadiqin, tetaplah engkau bersama sadiqin. Sedangkan Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr, ulaika humus sadiqun, Muhajirin adalah sadiqin. Maka tetaplah kalian wahai orang-orang Ansar bersama Muhajirin. Lihat, ini juga istimbatun hasan. Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan maknanya pilihlah saya, bukan. Tapi maknanya kalian jangan berpisah. Dan jangan memisahkan diri. Mau pemimpin sendiri, ini pemimpin sendiri, jangan. Tapi kalian untuk tetap bersama Muhajirin. Karena Allah menyatakan, kunu ma'asadiqin. Dan aku mendengar Rasulullah SAW berkata, a'immah min Quraisy. Pemimpin itu dari Quraisy. Quraisy dari kalangan Muhajirin. Quraisy adalah kaum Muhajirin. Kunu ma'as-sadiqin, tetaplah kalian bersama para sadiqin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti dengan ini, dengan pembahasan dari Imam Suyuti ini rahimahullah, bahwa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq itu ditetapkan dalam dalil-dalil Quran wa sunnah. Bukan hanya dalam hadis, dalam sunnah nabawiyah. Belum lagi ijma', yaitu bagaimana mereka, para sahabat sepakat untuk berbaiat pada Abu Bakar. Kita lihat ucapan berikutnya dari Imam Suyuti. Wa akhrajal Baihaqi عن الزعفران قال سمعت الشافعي. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari Za'farani, dia berkata, aku mendengar Imam Syafi'i, yani Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i rahimahullah, berkata, ajma'an nas, manusia telah sepakat, ini ijma', ajma'an nas 'ala khilafati Abi Bakr as-Siddiq, telah sepakat ijma' seluruh manusia atas kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wadhalika annahu turra an-nas aw ittarra an-nas ba'da Rasulillah, yaitu karena manusia ketika Rasulullah SAW wafat turra, mereka kesusahan, harus ada pemimpin, maka mereka mencari, berbicara, bermusyawarah, berdiskusi. Falam yajidu tahta adimis sama khairan min Abi Bakr radhiyallahu taala anhu. Ternyata tidak ada di bawah kolong langit kecuali yang terbaik adalah Abu Bakar. Enggak ada tahta adimis sama. Adim kalau terjemahan letternya kulit. Kulit. Kulit hewan yang sudah disamak, yang sudah kering. Mungkin kamu akan heran apa kaitannya kulit diterjemahkan dengan kolong langit atau naungan langit. Karena mereka biasa memakai kulit sebagai atap-atap kemah-kemah mereka. Sehingga sering disebut adim untuk kemah. Adimis sama maksudnya bahwa ketika kita dinaungi oleh langit berarti seluruhnya. Siapa yang dinaungi oleh langit? Langit. Semuanya dinaungi oleh langit. Maka kalimat tahta adimis sama sudah menjadi istilah. Bahwa tidak ada di bawah naungan langit ini, yakni manusia seluruhnya berarti. Saat itu tidak ada yang lebih baik dari Abu Bakar. Siapa yang lebih baik dari Abu Bakar ketika itu? Tidak ada. Falam yajidu tahta adimis sama'i khairan min Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata mereka mencari tidak ada di bawah kolong langit, tidak ada di bawah naungan langit yang lebih baik daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fawallawhu riqabahum, kata Imam Syafi'i, maka mereka pun mengambilnya sebagai wali mereka, pimpinan mereka. Mereka bayat kepada Abu Bakar. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak peduli apakah yang awal membayatnya adalah Umar bin Khattab atau orang lain, yang jadi ibrah adalah mereka semua setuju. Itu kan karena Umar yang membayat. Ikhwan ibn a'azakumullah, Umar atau ghairu Umar. Tapi apakah para sahabat yang lain setuju? Tidak ada yang ragu. Semuanya setuju. Sampai-sampai mereka berkata, radhiya Rasulullah SAW lidini waradina lidunyana. Rasulullah SAW ridha terhadap Abu Bakar untuk memimpin salatnya, maka kami pun ridha Abu Bakar sebagai pemimpin kami dalam dunia kami. Dalam masalah agama saja Rasulullah memilih Abu Bakar sebagai pemimpin salat dalam masalah agama. Maka kami pun ridha dengan yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Itu ucapan mereka rata-rata. Lam yusma minhum inkaran. Kita enggak pernah mendengar dari mereka pengingkaran sama sekali. Wa akhraja Asad as-Sunnah fi fadailihi an Muawiyah. Dikeluarkan juga riwayat oleh Asad as-Sunnah, enggak disebutkan footnote-nya. Rujukannya dari siapa? Hanya julukannya saja Asadus Sunnah. Tentang keutamaan Abu Bakar atau dalam fadaili Abu Bakrin, dalam masalah keutamaan Abu Bakar, riwayat dari Muawiyah Ibni Qurrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, makana ashabu Rasulullah SAW yashkuna ayashukuna anna Abu Bakrin khalifah. Saya ulangi, makana ashabu Rasulullah SAW yashukuna anna Abu Bakrin khalifah. Enggak ada sedikit pun dari para sahabat yang ragu terhadap Abu Bakar sebagai khalifah. Yang ragu saja tidak ada, apalagi yang mengingkari. Wa makanu yusammunahu illa khalifah, dan mereka semua para sahabat tidak menamakan Abu Bakar kecuali khalifah. Dan setelah itu mereka tidak memanggil kecuali ya khalifah atau ya amiral mu'minin atau ya khalifah Rasulullah. Wa ma kanu yajtami'una 'ala khata'in wala dhalal. Dan tentunya mereka tidak sepakat atas kejelekan. Tidak mungkin sepakat atas kesesatan, dan ini hadis yang sudah pernah kita sampaikan. Yang Nabi menyatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat atas kesesatan. Maka kalau mereka sepakat menamakan Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin dan menamakan beliau sebagai Khalifatul Rasulullah, maka ini hak. Tidak mungkin mereka sepakat atas kesesatan. Wa akhrajahu al-Hakim wa sahahahu. Dikeluarkan pula oleh Hakim dan disahihkan oleh beliau. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qaal, ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan. Apa yang dianggap atau dipandang oleh kaum muslimun sebagai hasanan, sebagai kebaikan, maka itu di sisi Allah kebaikan. Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan, maka itu di sisi Allah kejelekan. Wa qad ra'a as-sahaba jami'an an yastakhlifu Abu Bakr, dan mereka semua seluruhnya melihat, memandang bahwa mereka memilih Abu Bakar sebagai khalifah radhiyallahu taala anhu, maka itulah hasanah, itu di sisi Allah hak. Ini juga ijma, ini makna ijma. Berarti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan mereka para sahabat ini dan kaum muslimin semuanya sepakat. Ini dinukil pula ucapan Abdullah bin Mas'ud di dalam syarah kitab Tahawiyah dan sudah lewat dalam pembahasan kita kalau tidak salah. Yaitu ketika Ibnu Mas'ud berkata di awalnya, innallaha nadhara ila qulubil ibad. Allah melihat hati-hati para hamba. Fara'a qalba Muhammadin khaira qulubil ibad, maka didapati sebaik-baik hati para hamba adalah hati Nabi Muhammad SAW. Fakhtarahu linafsihi, fastafahu linafsihi. Maka Allah pilih untuk dirinya sebagai Rasulnya. Thumma nadara ila qulubil ibad. Kemudian Allah melihat lagi ke hati-hati para hamba. Fara'a quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka didapati Allah melihat bahwa hati-hati para sahabatnya adalah sebaik-baik hati. Maka Allah jadikan mereka sebagai ansarahu, sebagai penolong-penolongnya, sebagai wazir-wazirnya, sebagai pendukung-pendukungnya, sebagai tentaranya. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, wa ma ra'ahul muslimuna sayyian fahuwa indallahi sayyi. Berarti ini lanjutan dari yang tadi. Berarti siapa muslimun di sini? Para sahabat. Disebut dengan alif dan lam. Yani lil ahdi. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin itu karena sebelumnya sedang berbicara tentang para sahabat. Allah melihat hati-hati para hamba, didapati hati para sahabat yang sebaik-baik hati, maka dipilih sebagai pendukung Rasulullah, sebagai sahabat Rasulullah, sebagai tentaranya, sebagai pembelanya, ila akhirnya. Baru kemudian kata-kata ini, maka apa yang dilihat oleh mereka kaum muslimin itu sebagai kebaikan, maka di sisi Allah baik. Apa yang dilihat oleh muslimin itu sebagai kejelekan, maka itu di sisi Allah jelek. Kenyataannya qadarullah, Allah sudah takdirkan mereka semua memandang, melihat bahwa Abu Bakar pantas menjadi khalifah. Dan mereka semua membaiatnya tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan. Walhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ta'akhuru ahad aw itsnan, terlambatnya satu orang atau dua orang tidak mengganggu ijma'. Tapi kan ada yang belum bayat waktu itu, ya besoknya bayat. Tapi kan beliau-beliau fulan dan fulan, padahal dari kerabatnya, ahli baitnya, tidak berbayat. Bukan tidak berbayat, saat itu belum, karena memiliki kesibukan yang lain. Setelah itu berbayat, selesai. Maka ini tidak mengganggu ijma'. Barakallahu fikum. Tidak ada penentang sama sekali, tidak ada pengingkaran sama sekali, dan tidak ada pula syak. Wala yashukuna fi khilafati Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Maka apa yang dipandang oleh mereka para sahabat sebagai kebaikan, maka itu di sisi Allah kebaikan. Tidak mutlakon. Kalau kaum muslimin sekarang menganggap ini baik, mayoritas kaum muslimin mengatakan ini pantas jadi presiden. Apakah itu dalil? Apa itu hujjah? Bukan hujjah. Pertama, apakah kaum muslimin yang dimaksud cuma kalian saja? Masih ada kaum muslimin di belahan-belahan dunia yang sangat banyaknya. Baik, berarti itu bukan kaum muslimin secara umum. Yang kedua, apakah kaum muslimin tersebut sama derajatnya dengan para sahabat keilmuannya? Kalau mayoritasnya orang bodoh, maka akan melihat dengan kebodohannya. Kalau mayoritasnya gak ngerti agama, maka mereka akan melihat bukan dengan agama, tapi dengan hawa nafsu. Kalau mayoritas mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan begini dan begitu, maka mereka akan memilih dengan apa yang mereka pahami, sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Kalau mau ditanya kenyataannya siapa yang terbanyak, saya akan jawab, yang terbanyak ahlu dunia, yang memilihnya karena dunia. Allah selalu mengatakan aktsaruhum la yaqilun, wa aktsaruhum lil haqqi karihum, wa aktsaruhum fasiqun. kebanyakan fasik, kebanyakan tidak tahu, kebanyakan tidak mengerti, kebanyakan ahlu dunia kebanyakan. Sehingga dikasih 30 ribu mau dia untuk jadi pendukung sana atau pendukung sini. Ini khawni bin a'azakumullah tidak bisa jadi dalil untuk hal tersebut. Barakallahu fikum. Jawaban ketiga, karena alnya ini bukan muslimun secara umum. Alif lamnya lil ahdi kaum muslimun itu, yaitu para sahabat. Apalagi kalau dilengkapi kalimat sebelumnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ternyata berbicara tentang sahabat. Wa akhrajal hakim wa sahahahu adh-dhahabi. Imam Hakim juga meriwayatkan dan disahihkan, didukung oleh adh-dhahabi. Dari Murrah at-Tayyib, qala jaa Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu ta'ala anhu ila Ali, kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, faqala ma balu hadzal amr fi aqall quraish qillatan wa adallaha dhullan, yani Abu Bakr, wallahi la in syi'ta la amla anna 'alayhi khaylan wa rijalan. Qala faqala Ali, la talama 'adaita al-islam wa ahla ya Abu Sufyan, falam yadhurru dhalika shay'an, inna wajadna Abu Bakr laha ahlan. Ikhwani fi din a'azakumullah, datang Abu Sufyan ibn Harb kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, kenapa perkara ini dipegang oleh Quraisy yang paling sedikit jumlahnya dan paling rendah kedudukannya secara nasab. Nasab-nasab Quraisy itu mereka memiliki anggapan yang ini suku yang paling tinggi, yang ini suku yang di bawahnya. Enam. Maksudnya Abu Bakar, kenapa? Wallahi la in syi'ta la amla annaha 'alayhi khaylan wa rijalan. Demi Allah, kalau kau suka aku akan penuhi dengan khaylan wa rijalan. Dengan tentara maksudnya. Qala faqala Ali, maka Ali menjawab, la talama 'adaita al-islam wa ahlihi ya Abu Sufyan, kamu sudah panjang lama memusuhi Islam dan orang-orangnya wahai Abu Sufyan. Falam yadurruhu dhalika syai'a, maka sungguh tidak merugikan sedikit pun masalah yang seperti ini. Inna wajadna Abu Bakrin laha ahlan, kami mendapati Abu Bakar sebagai orang yang pantas. Baik. Ikhwani fi din a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita lihat dikeluarkan oleh Imam Hakim wa Sahih Adz-Dzahabi. Artinya perlu kita lihat apakah hadis ini disahihkan oleh para ulama ahlul hadis yang lain. Kedua, in sahha, kalau sahih maka ini cukup menjadi dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib ridha dengan Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi dalil bahwa Ali bin Abi Thalib ridha dan menyatakan Abu Bakar ahlan lidzalik. Abu Bakar laha ahlan. Untuk jadi khalifah memang ahlinya, memang pantasnya. Tetapi tidak atau jangan dijadikan untuk menjatuhkan dan mencerca Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa ghafarallahu lahu. Barakallahu fikum. Setelah masuk Islam, Abu Sufyan berjihad fisabilillah. Dalam jihad-jihad, bahkan setelah Rasulullah wafat, sekian banyak orang murtad, beliau tidak murtad. Bahkan ikut berjuang bersama pasukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Juga berjuang, berjihad fisabilillah bersama Umar. Dalam perang melawan Romawi dan Persia. Bahkan beliau terluka dan buta matanya sebelah dalam peperangan bersama Abu Bakar. Dan kemudian berperang pula bersama Umar. Bahkan mengatakan pada anaknya Abu Sufyan, pada anaknya Muawiyah, nah, majulah. Ya waladi, ya ibni, wahai anakku, ya bunai, al-jannah amamak, wal-nar wara'ak. neraka di hadapanmu, neraka di belakangmu, dan surga di hadapanmu. Majulah ke surga, jangan mundur ke neraka. Ini ucapan dicatat dalam sejarah, dalam perang bersama para sahabat di zaman Umar. Dan saat itu terluka kembali dan buta kedua-dua matanya. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, dalam jihad fisabilillah. Sehingga perkara-perkara yang seperti ini, in sahha, kalaupun sahih, hanya pertanyaan. Bukan berarti mencerca Abu Bakar. Bukankah Abu Bakar nasabnya bukan nasab yang paling tinggi di Quraisy? Karena Quraisy sekian banyak. Jawabannya, karena beliau masuk Islam ketika Fathu Mekah, bisa dianggap mu'allafah, masih baru masuk Islam. Sehingga pertanyaan yang wajar ditanyakan. Baru masuk Islam ketika Fathu Mekah, di akhir perjalanan Rasulullah SAW, beliau baru masuk Islam. Ketika beliau datang menemui Rasulullah SAW di Hudaybiyah, bukan Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, tapi di perbatasan Mekah sebelum Fathu Mekah, sebelum masuk. Rasulullah SAW membuat strategi, tidak mengapa, karena ini adalah sirah. Tidak mengapa kita ingatkan kembali bahwa Rasulullah SAW membagi setiap orang di tempatnya dengan menyalakan api dengan jarak yang jauh. Sedangkan orang-orang Arab ketika itu kalau menghitung pasukan, menghitung nyala apinya, satu nyala api satu kemah. Satu kemah biasanya sekian orang. Paham ya? Strategi Rasulullah SAW, satu orang menyalakan satu api terus. Sehingga mereka menghitungnya, kaum muslimin dikalikan sekian. Kalau misalnya satu kemah 6 orang, mereka melihat ada sekian api, akan dikalikan 6 oleh mereka. Ini banyak sekali pasukan. Sehingga beberapa tokoh Quraisy menemui Rasulullah SAW untuk berdialog. Di antaranya Abu Sufyan. Sampai kemudian Rasulullah menyatakan, tidakkah waktunya engkau masuk Islam? Tadinya Umar ketika melihat, ya adu wallah, begitu, wahai musuh Allah, langsung menghunuskan pedangnya. Kata Rasulullah, jangan, biarkan dia masuk. Sampai kapan? Tidakkah waktunya kau masuk Islam? Sampai dengan ucapan Rasulullah SAW, masuk Islam saat itu. Dan kemudian diajak oleh Rasulullah SAW untuk dikenalkan pasukannya masing-masing. Begitu berangkat mereka untuk masuk ke Mekah, sekian pasukan, 12 ribu orang, saat itu banyak sekali, pasukan besar, diantar oleh Abbas ibn Abdul Muttalib, termasuk tokoh Quraisy yang sudah masuk Islam dulu, lebih dulu paman Rasulullah SAW, didampingi. Ini pasukan dari Bani Fulan, lewat lagi ini pasukan dari Bani Fulan dengan bendera sendiri-sendiri, dikenalkan masing-masing, apa seperti acara parade militer. Sampai pada pasukan yang semuanya bertutup dengan pakaian besi sampai ke wajah-wajah mereka. Dan mereka orang Arab kalau bilang besi itu hijau. Khodro warnanya. Menurut kalian besi warnanya apa? Tapi orang Arab biasa mengatakan besi itu warnanya hijau. Khodro semuanya. La yura, tidak terlihat, illa a'yunuhum, kecuali mata-mata mereka. Kata Abbas, ini pasukan muhajiri. Kata Abu Sufyan, di mana Rasulullah? Sekarang sudah Rasulullah mengatakan, sudah masuk Islam. Di tengah mereka. Ini juga strategi yang bagus. Di tengah mereka. Jadi tidak ada yang tahu siapa dan di mana Rasulullah SAW. Di tengah pasukan muhajirin. Ikut tertutup wajahnya. Sallallahu alaihi wa ala alaihi wa sallam. Di mana Rasulullah? Di tengah mereka. Sampai selesai. Ini Abu Sufyan. Sehingga jangan kamu bayangkan ucapan ini menunjukkan bahwa ini membenci Abu Bakar ila akhir. Tidak. Beliau tetap berjihad bersama Abu Bakar. Berjihad bersama Umar. Bahkan anaknya disuruh untuk maju. Berangkat. Karena anaknya dalam pasukan berkuda. Wahai anakku. Di depan adalah surga. Belakang adalah neraka. Surga di hadapanmu, neraka di belakangmu. Majulah ke surga dan jangan mundur ke neraka. Ini ucapan seorang yang beriman. Barakallahu fikum. Adapun mereka-mereka yang hasad dan dengki berkata, itu cuma pura-pura masuk Islam. Setelah kalah baru ya masuk Islam. Terpaksa. Masuk Islamnya tidak sungguh-sungguh ila akhir. Kalau pura-pura seperti layaknya munafikin, enggak akan mengorbankan nyawanya untuk Islam. Iya kan? Enggak mungkin bersabung nyawa hanya karena kepura-puraan. Lihat para munafikin, apa sifat-sifatnya? Dua sifatnya. Kalau disuruh untuk bersedekah, bakhil. Kalau disuruh untuk berjihad, takut mati. Itu ciri-ciri mereka. Maka mereka selalu beralasan para munafikin. Setiap diajak jihad, inna buyutana amrah, rumah kami perlu dijaga. Atau syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, kami sibuk dengan anak kami, istri kami, keluarga kami, harta kami, minta maaf kami enggak bisa ikut. Atau kalimat la tanfiru fil har, jangan berangkat di waktu panas seperti ini. Apa kata Allah? An-nar ashaddu harra, ingat neraka lebih panas lagi. Dan sekian banyak alasan-alasan mereka para munafikin. Tapi beliau dan anaknya Muawiyah dan anaknya Yazid, Yazid ada dua, ada Yazid bin Abi Sufyan, ada Yazid bin Muawiyah yang zalim, yang diceritakan bagaimana perangainya yang buruk, itu Yazid bin Muawiyah, bukan sahabat. Tetapi Yazid bin Abi Sufyan ikut bersama mereka dalam jihad bersama Abu Bakar wa Umar. Barakallahu fikum. Naktafi bihadha al-qadr. Nuwasil insyaAllah pada fasal berikutnya tentang pembaiatan beliau. Kisah pembaiatannya insyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.